wajah hitam di tengah ladang, di ujung pematang kau berdiri putih di antara ribuan kembang. Langit di atas rambutmu merah tembaga, engkau memandangku. Bergetar bibirmu memanggilku, basah di pipimu air mata. Kerinduan, kedamaian, no. Batu hitam di atas tanah merah, di sini akan ku tumpahkan rindu. Ku genggam lalu ku taburkan kembang, berlutut dan berdoa. Surgalah di tanganmu, Tuhanlah di sisimu. Kematian hanyalah tidur panjang, maka mimpi indahlah engkau, Kamelia, Kamelia. Pagi engkau berangkat, hati mulai membatu. Malam ku petik gitar dan terdengar adakah angin padang mendengar keluhanku, mendengar ceritanku dan membeli.